katong punggurung tanaw. Bumi duan lola to, iya katong kita na orang lo. Nanti katong sing bisa lupa lo. Lampar orang-orang katong anak-anak nimbaru sampai mati, katong anak tanding baru. Bisa lupa.